Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan dikarenakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beramal saleh. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan penjelasan tentang al-aqidah al-islamiyah, yakni nubdah fil aqidah al-islamiyah, mutiara pembahasan tentang aqidah Islam. Dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang al-iman bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ta'ala al-imanu bil-qadar, beriman kepada takdir. Al-qadaru bifathiddal, kalimat qadar itu dengan difatahkan dal, yakni takdirullah ta'ala lil-kainat, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk. Hasbama sabaqa bihi ilmuhu, sesuai dengan ilmunya yang terdahulu, yakni azali. Waqtadathu hikmatuhu, dan sesuai dengan tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. Siapa saja makhluknya selain Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya makhluk. Baik itu manusia atau jin atau hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, seluruh yang ada di muka bumi ini atau apa yang ada di langit dan isinya, atau seluruh makhluk, semua berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir tersebut sesuai dengan ilmu Allah. Yani bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang akan terjadi atau tahu setelah terjadi. Tidak. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh daun yang jatuh dari pohonnya. Bagaimana jatuhnya? Kemudian sampai ke tanahnya seperti apa, pada jam berapa, pada menit berapa, pada detik berapa, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat waqtadatu hikmatuhu, dan semua itu sesuai dengan tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Hanya saja terkadang hikmah dari apa yang Allah ciptakan itu terkadang kita belum sampai mengetahuinya. Sebagian kita ketahui, sebagian yang lain tidak kita ketahui. Karena kata sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya al-qadar sirrullah. Qadar atau takdir itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui dari makhluk satu pun. Allah rahimahullah ta'ala, wal imanu bil qadar yatadammanu arba'atu umurin atau arba'atu umurin. Dan seorang yang beriman kepada takdir itu harus mencakup padanya empat perkara. Maka tidak dibenarkan seorang yang mengatakan beriman kepada takdir sampai dia beriman kepada empat perkara ini. Al-awwalu yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli syai. Yang pertama adalah dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu jumlatan wa tafsilan. Pengetahuannya secara jumlah, secara global, wa tafsilan secara rinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara secara global dan juga secara rinci. Seperti tadi dicontohkan daun yang jatuh. Allah tidak hanya mengetahui daun itu jatuh saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui jatuh daun tersebut, kapan jatuhnya, kemudian kapan sampai ke tanahnya, dan bagaimana jatuhnya, pada jam berapa, pada detik berapa, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Contoh lainnya seperti Allah mengetahui simpulan akan misalkan jatuh dari motor, Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara rinci kapan si fulan ini jatuh, pada jam berapa, pada detik berapa, dan mengetahui pula sebab-sebabnya dan apa yang terjadi setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Azalan wa abadan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sudah pada zaman azali. Zaman azali itu zaman yang terdahulu. Sudah jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. Wa abadan, dan selamanya Allah mengetahui. Sawaun kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Sama saja hal tersebut terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan terkait dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, asani al-imanu bi anna Allah taala kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu atau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat apa yang Allah ketahui tentang segala sesuatu tersebut, dicatat fil lauhil mahfud yaitu fil lauhil mahfuz. Al-lauh itu secara bahasa adalah lempengan, ya, lempengan batu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu tempat yang bisa ditulis. Adapun kalimat al-mahfud itu yang dijaga. Yani di situ dicatat segala takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Wa fi hadainil amrayni yaqulullahi ta'ala. Dan pada penjelasan dua perkara ini Allah Ta'ala berfirman, alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Tidak engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli syai, mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik makhluk yang besar ataupun makhluk yang kecil, bahkan sampai makhluk yang sulit dilihat seperti virus, ya, kuman, bakteri, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kemudian inna fi dzalika fi kitab, sesungguhnya semua itu berada di dalam kitab, yakni fi lauhil mahfuz, ya, catat di lauhil mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Tidak seperti kita, kita kesulitan catat barang-barang misalkan dengan rincian harganya dan seterusnya, sulit. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah melakukan hal tersebut. Dari setiap makhluk, ya, dengan catatan takdirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan menulisnya, dan itu bagi Allah mudah. Qala rahimallahu ta'ala wa fi sahih Muslim, dan disebutkan dalam sahih Muslim, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis takdir-takdir seluruh makhluknya, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alf sanah, dengan apa, jarak 50,000 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir ketentuan makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi sudah jauh-jauh waktu. Qala rahimallahu ta'ala atsalitsu, kemudian yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah. Yang ketiga adalah di antara perkara yang harus diimani oleh seseorang dalam beriman kepada takdir Allah, beriman bahwasanya seluruh yang ada, seluruh makhluk yang ada, la takunu illa bimasyiatillah, itu tidak akan ada kecuali berdasarkan masyiah, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Di seluruh apa yang ada di muka bumi ini, itu sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kakanat mimma yata'allaku bifi'lihi, sama saja sesuatu tersebut terkait dengan apa yang Allah lakukan, yang Allah ciptakan, aw mimma yata'allaku bifi'lil makhluqin, atau terkait dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Allah Ta'ala fima yata'allaku bifi'lih, Allah Ta'ala berfirman terkait dengan apa yang Allah lakukan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma yasha', Allah menciptakan ma yasha', sesuatu yang Allah kehendaki, apa saja yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah melakukan segala sesuatu apa yang Allah kehendaki. Wa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha', disebutkan dalam ayat lain, dan Dia adalah Zat yang membentuk kalian, fil arham, di rahim-rahim ibu, kayfa yasha', sesuai yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu mancung, yang satu pesek, dan seterusnya. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Wa qala ta'ala fima yata'allaku fi'lil makhlukin, dan Allah Ta'ala berfirman terkait dengan perbuatan makhluk, walau syaa Allahu la sallatahum alaikum fala qatalukum. Kalau Allah berkehendak, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala sallatahum alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka menguasai kalian. Fala qatalukum, dan niscaya mereka akan memerangi kalian. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa menggerakkan hati-hati manusia. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kalaulah Allah berkehendak atau Tuhanmu berkehendak, ma fa'aluh, mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka dustakan. Di dalam poin yang ketiga ini, bahwasanya kita dituntut beriman, bahwasanya segala sesuatu yang ada tidaklah ada kecuali dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada pertanyaan, kalau perkara yang baik maka kita menerima itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan adanya orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, adanya para anbiya, adanya para orang-orang saleh, para syuhada, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang ada, yang perkara tersebut perkara yang buruk? Apakah itu benar sesuai dengan masyiah Allah, sesuai dengan kehendak Allah? Jawabannya na'am, iya. Jawabannya iya. Apa yang ada di muka bumi ini, baik perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita baca hadis, hadis Jibril tentang apa? Tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang kau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrih. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Seperti sakit, musibah, ya. Semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dari perkara-perkara yang tidak disukai tersebut atau perkara-perkara yang buruk tersebut, ada hikmah di baliknya. Ada hikmah di baliknya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya sakit, maka di balik sakit itu ada hikmah bagi orang-orang yang beriman. Sakit itu akan menghapus dosa-dosanya. Musibah, walaupun sekecil apapun, itu akan menghapus dosa-dosa seorang mukmin. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis, ma yusibul muslima, di dalam menimpa kepada seorang muslim, in nasabin, dari perkara yang meletihkan, ya. Kemudian di akhir hadis ini, hatta syaukati isyakuha illa kafarallahu biha khataya. Sampai duri, ya, yang menusuk dirinya, baik tangannya atau kakinya atau anggota tubuh yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali derita itu akan menghapus dosa-dosa. Ya. Derita itu akan menghapus dosa-dosa. Lalu bagaimana jika derita tersebut melebihi dari tusukan duri? Ya, melebihi dari tusukan itu. Yang tentunya ini kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar itu adalah apabila menimpa kepada mereka musibah, dia mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami seluruhnya dikembalikan kepadanya. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya apa yang dia ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bukan sekedar di lidah, di lisan. Tetapi dia benar-benar meresapi, mengetahui betul bahwasanya dirinya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memiliki apa-apa. Ya. Seorang tukang parkir, ya, mobil banyak. Pas yang pemiliknya ngambil, dia marah-marah enggak? Ya enggak lah, bukan milik dia. Ya, silakan aja keluar. Tinggal bayar uang parkir, sudah, silakan. Karena kenapa? Karena enggak merasa itu milik dia. Ya. Tidak merasa milik dia. Nah, Ini hanya sekedar gambaran. Sekedar gambaran seorang yang merasa tidak memiliki apa-apa dan merasa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya kurang lebih akan seperti itu. Dan itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar maka mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau dipenuhi orang-orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Tanpa batas. Tidak satu berbanding sekian, 10 atau 70, tidak. Tetapi satu berbanding tanpa batas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Begitu pula di antara hikmahnya adalah untuk mengetahui mana yang keimanannya jujur dan mana yang keimanannya dusta. Harus ada pembeda, harus ada ujian untuk mengetahui dia ini benar imannya atau tidak. Polisi nguji yang bisa bawa motor dengan benar atau tidak dengan apa? Tes, ya. Tes bawa motor. Tes, bisa tak? Hah, bisa enggak kamu? Ya, sudah bisa. Kasih SIM. Ya, beri SIM. Ada tesnya. Untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui. Begitu pula seorang murid, guru ingin mengetahui muridnya ini memahami pelajaran atau tidak. Dengan apa? Dengan tes. Akan diketahui mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Akan terlihat, akan terbedakan, ya, antara dua manusia ini. Mana yang beriman sungguh-sungguh, mana yang berimannya hanya palsu, ya, hanya sekedar di lisan. Dari mana itu diujinya? Diujinya dengan sesuatu yang tidak disukai, ya, adanya keburukan, ya, adanya syaitan. Itu diantara hikmahnya. Diantara hikmahnya. Sehingga akan terlihat orang yang beriman semakin terlihat keimanannya. Orang yang dusta semakin terlihat kedustaannya. Ya, semakin terlihat kedustaannya. Karena tidak adil seorang guru ngajar, ya, muridnya terus kemudian tidak ada tes, tidak apa, semua naik, ya, semua naik. Jadi di situ ada yang belajar sungguh-sungguh, ada yang enggak, ada pemalas, ada asal-asalan. Itu enggak ada dibedakan, tidak dibedakan. Harusnya seorang guru membedakan siapa yang diantara mereka yang layak lulus dan siapa yang tidak layak. Dengan apa? Dengan ujian ini. Kamu layak naik kelas, kamu tidak. Ya, yang satu tidak, yang satu ayat, dan seterusnya. Begitu juga seorang mukmin, siapa yang diantara mereka yang layak naik derajat ke tingkat berikutnya, kemudian mendapatkan ujian lagi, lulus lagi, naik kembali ke tingkat berikutnya dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu diantara hikmah perkara-perkara yang ada di muka bumi ini dari perkara-perkara yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena semua itu sesuai dengan masyiah Allah, ya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya, tidak. Ya. Allah tidak mencintai keburukan. Ya, Allah tidak mencintai kejelekan, tidak. Karena setiap yang ada di muka bumi ini belum tentu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah ciptakan? Tadi di antara hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya tadi untuk ujian bagi manusia. Karena ada kabar gembira di balik itu bagi orang-orang yang bersabar. Nah, seperti tadi seorang apa sekolah ada ujian. Kenapa ada ujian? Kenapa tinggal diluluskan aja sudah selesai, nggak perlu pusing? Eh? Tapi tetap ada ujian untuk mengetahui siapa yang jujur, siapa yang benar. Nah, karena nanti ketika di akhirat semua berada di surga, ada yang dusta keimanannya, ada yang sungguh-sungguh keimanannya. Kan ini tidak adil, mereka yang keimanannya dusta masuk surga, mereka yang keimanannya sungguh-sungguh juga masuk surga. Tidak ada bedanya. Nah, maka harus ada, ya, harus ada ujian, harus ada perkara yang buruk supaya terlihat. Makanya ini merupakan sunnatullah, ya, merupakan sunnatullah. Dari dulu sampai sekarang atau sampai hari kiamat akan selalu ada antara hak dan batil, ya, antara jujur dusta dan seterusnya, antara kebaikan dan keburukan, itu akan terus ada, akan terus ada, karena memang itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahimahullah ta'ala ar-rabi'u, kemudian yang keempat, al-imanu bi'anna jami'al kainat makhlukatun lillahi ta'ala. Beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada itu telah diciptakan oleh Allah ta'ala. Bidawatiha wa sifatiha, dengan zat-zatnya dan sifat-sifatnya. Wa harakatiha, dan gerakan-gerakannya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in waqil. Dan dia adalah zat terhadap segala sesuatu maha wakil, ya, maha mengetahui atau menyertai sesuatu tersebut. Wa qala subhanahu wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk segala sesuatu tersebut ketentuan atau takdirnya. Setiap makhluk, ya, setiap makhluk manusia dengan segala jenisnya, masing-masing satu persatu Allah tentukan takdirnya. Wa qala an-nabiyyi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu qala liqaumihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Termasuk apa yang kita kerjakan, langkah kita, jari kita, ucapan kita dan seterusnya, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan terjadi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus bedakan antara keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di muka bumi ini betul terjadi sesuai kehendak Allah, sesuai keinginan Allah, tetapi belum tentu hal tersebut apa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diketahui, dipahami dengan benar. Karena banyak di antara manusia yang salah dalam hal itu. Mereka berpandangan setiap takdir yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, itu semua dicintai oleh Allah. Tidak, belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Allah menciptakan Nabi Muhammad dan menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Tentunya semua ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita kerjakan, ya, harokat kita, gerakan kita. Nah, tayyib, nanti di bab-bab berikutnya akan kita bahas beberapa orang-orang yang orang yang berhujjah, ya, berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan maksiat. Ia mengatakan, kan kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Perbuatan kita juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita tidak bisa keluar dari takdir Allah. Lalu bagaimana? Saya bermaksiat ini takdir Allah. Saya melakukan ini juga takdir Allah. Saya kufur karena takdir Allah. Maka para ulama membahas tentang orang-orang yang berhujjah dengan takdir dalam bermaksiat kepada Allah, disebutkan dalam berbagai kitab. Ya. Ada diantaranya karangan Al-Imam As-Sa'di. Beliau menulis risalah khusus membantah orang-orang yang berhujjah dengan takdir. Maka untuk sekilas jawaban untuk orang yang seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang ada, ya, yang belum, bukan yang belum terjadi, yang ada, yang sudah terjadi, itu sesuai kehendak Allah dan semuanya itu diciptakan oleh Allah. Betul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan, ya, takdir tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluk pilihan. Memberikan kepada mereka istita'ah, kemampuan. Kemampuan dan ikhtiar, pilihan. Contoh, seorang lapar, ya, dia diberi pilihan tidak oleh Allah? Bagaimana dia lakukan yang dia lakukan? Hah? Cari makan. Dia punya pilihan. Punya kemampuan tidak? Punya. Atau dia haus, dia cari apa? Cari minum. Punya pilihan. Ya. Punya kemampuan tidak? Punya. Ya. Baik. Ketika dia ada di atas genteng, ya, di sampingnya ada tangga, dia loncat apa pakai tangga turunnya? Hah? Nah, dia pikir kan, karena dia manusia, ya, karena dia manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih, dan dia bisa mengeluarkan kemampuannya, akalnya dipakai, ya, kemudian dia mengeluarkan kekuatannya. Bagaimana caranya kekuatan akalnya, caranya biar dia selamat, ya turun pakai tangga, ya jangan loncat. Gitu. Apakah dia akan berdalil dengan takdir? Gak apa-apa, loncat aja nanti takdir selamat, selamat juga. Gitu enggak? Tidak. Ya. Karena dia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih, oh ini selamat, ini pakai tangga. Pakai tangga, turun dengan baik, pelan-pelan, selamat insyaallah. Di sini dia tidak menggunakan atau tidak berhujah dengan takdir. Ya, tidak berhujah dengan takdir. Kok kenapa ketika dalam agama dia berhujah dengan takdir? Sudah ditunjukkan oleh para rasul. Ini adalah jalan yang baik, ini adalah jalan yang buruk. Dia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Allah tidak memaksa. Seperti tadi, dia ketika di atas genteng, dia tidak memaksa. Siapa yang memaksa dia naik tangga? Naik taraje, ya? Siapa? Loncat juga boleh kalau mau, gitu. Tapi dia enggak, kan dia menggunakan akalnya. Bahaya ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan hujah-hujah melalui para rasulnya dan para ulama tentang kebenaran dan tentang keburukan, ya, tentang kebatilan, mana yang benar, mana yang salah. Diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, orang yang belum baligh, masih kecil, orang gila, itu tidak ada hukuman bagi mereka. Belum mendapatkan apa? Beban syariat. Ya, tidak mendapatkan beban syariat. Kenapa? Karena orang gila bisa memilih enggak? Ya, orang gila ya itunya dia sudah tahu sendiri, ya. Sudah tahu sendiri. Tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Anak kecil sama, tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka dalam Islam dimaafkan. Dimaafkan. Tetapi bagi orang yang sehat, bagi orang yang akalnya berfungsi, ya, maka dia mendapatkan beban. Karena dia diberi pilihan dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dia jujur, kalau dia mau jujur. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan takdir ini pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.